air di gurun pasir, sejukkan jiwa yang kehausan di sepanjang kerurapunya dunia. Ku selalu merindukan belaimu, ku ingin kau selalu setiap helaan nafasku, hangat alirkan butiran darahku. Betapa suci dan agung cintamu, tak sanggup nalarku memikirkanmu. Ku ingin kau selalu bertanda dalam batinmu. Aku dalam pelukanmu, dan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya dan kerajaanmu. Mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Kemana kapalmu kan berlabuh, di sana juga kau bermuara. Manapun hidupmu kau arahkan, di sanalah dermaga akhirmu. Jadilah dia bersemayam dalam hatimu. Bimbinglah aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya dan kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Ku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya dan kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna,